Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku insyaallah. Yang pertama adalah kitab tauhid, dan yang kedua adalah Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Dan kita akan masuk di buku yang pertama, kitab Tauhid, di bab yang ke-62, bab Maja'a fil Iqsam Allah. Setelah disebutkan pada pertemuan yang telah lewat, bab Maja'a fi dhimmatillah wa dhimmati rasulihi, yaitu apa yang datang tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga jaminan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ dalam bab yang telah lewat bahwa seseorang hendaknya berhati-hati untuk menjadikan Allah menjadi jaminan, yakni zimmatillah. Demikian juga zimmatin nabiyhi, menjadikan nabi sebagai jaminannya. Karena seseorang kalau sudah menjadikan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulnya, sebagai jaminan ketika dia mengucapkan sesuatu ucapan, menjanjikan sesuatu, kemudian orang tersebut menyelisih apa yang dia telah ucapkan, padahal dia telah menjadikan Allah sebagai jaminannya, maka ini termasuk dosa besar. Dan hal yang demikian ini termasuk dari suatu yang mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Oleh karena itu dimasukkan dalam bab ini. Demikian juga yang berkaitan dengan masalah sumpah. Jadi kasratul hal, banyaknya sumpah seperti ini juga menunjukkan pelemahan tauhid seseorang, karena tidak ada di situ pengagungan yang baik, yang sempurna terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang sepele dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mungkin dalam hal jual beli, perkara yang sepele dia bersumpah dengannya. Oleh karena itu banyaknya sumpah ini menunjukkan kekurangan atau tidak sempurnanya tauhid yang dia miliki. Apalagi kalau kemudian dia mengingkari apa yang dia janjikan, apa yang dia sebutkan, atau berdusta padahal dia telah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini juga akan disebutkan permasalahan yang hampir mirip tentang masalah sumpah. Ini bab yang ke-62 di sini disebutkan oleh beliau rahmatullahi alaih, bab maja'a fil iqsam ala Allah, bab apa yang datang di dalam sumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menyebutkan dengan kalimat maja'a, apa yang datang. Seakan-akan tidak memberikan suatu hukum yang satu. Dan nanti disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Qawlul Mufid bahwa di situ ada beberapa perincian al iqsam ala Allah. Yang pertama di sini akan kita bahas dulu tentang makna al-iqsam. Al-iqsam disebutkan oleh Syaikh Utsaimin dalam Qaul Mufid di sini di halaman 1011. Beliau menyebutkan al-iqsam masdaru aqsama yuqsimu. Yani iqsaman. Idza halafa. Al-iqsam itu adalah masdar kalau seseorang belajar ilmu shorof, termasuk dari cabang-cabang ilmu lugah bahasa Arab. Di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian ada di situ masdar. Ak sama yuksimu eksaman. Ini al-eksam di sini. Idza halafa, apabila dia bersumpah. Jadi eksam itu adalah masdar atau kata benda yang dia itu artinya adalah bersumpah. Dan sumpah itu disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syaikh Utsaimin, dalam bahasa Arab itu mempunyai beberapa lafaz, menunjukkan bahwa bahasa Arab mempunyai apa? Mempunyai kata-kata yang majemuk, menunjukkan luasnya. Demikian juga bagusnya bahasa tersebut apabila sesuatu kemudian mempunyai beberapa istilah. Tetapi kalau kemudian suatu bahasa beberapa kata itu mempunyai dua makna atau mempunyai tiga makna, maka ini menunjukkan kurangnya kosakata. Ya, sebagai contoh saja seperti kalau di tempat kita kalimat bisa itu bisa diartikan mampu, bisa diartikan racun. Racun ini bisa dari ular atau semisalnya. Ya, demikian. Tetapi sebaliknya, kalau kemudian suatu maksud diibaratkan dengan beberapa kata menunjukkan kemajemukan yang ada di situ. Demikian juga di sini. Sumpah di situ bisa menggunakan beberapa lafaz. Sebutkan di sini oleh beliau, wal halqu lahu idda asma. Kalimat sumpah, kata sumpah itu mempunyai beberapa isim-isim, mempunyai beberapa kata-kata, kosakata yang lain. Di antaranya adalah bisa ditulis, yakni halq itu bisa berarti, yakni halq itu adalah sumpah, bisa kemudian dengan lafaz yang lain. Seperti apa? Seperti yamin. Yaminun itu juga maknanya sumpah. Demikian juga aliyah juga namanya itu adalah sumpah juga. Demikian juga halq itu sumpah. Demikian juga qasam itu artinya sumpah juga. Jadi yamin, demikian juga aliyah, demikian juga halqu, demikian juga qasamun, ini semua artinya adalah sumpah. Wakuluhabi mana wahid, semuanya mana adalah satu, maknanya adalah sumpah. Suatu yang kita pahami mana sumpah itu, yakni dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dia kabarkan. Dalilnya adalah di beberapa ayat dalam Al-Quran, kita sedikit membicarakan di sini disebutkan sumpah yang dia itu menggunakan kalimat qasamun, menggunakan kata qasamun, seperti di dalam surat Al-Waqi'ah, fala uqsimu bima waqi'in nujum. Ini fala uksim. Ini la di sini terjadi khilaf, ada yang mengatakan tambahan. Ya, ada yang mengatakan adalah nafi, tidak. Di sini Syaikh Utsaimin beliau merujukkan itu adalah zaidah. Ya, ini tambahan yang mana adalah untuk menguatkan. Jadi, maka aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang, dengan rasi-rasi bintang, dan Allah SWT berhak untuk bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Adapun kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah SWT. Ini makna, ini kata sumpah dengan menggunakan lafaz qasamun. Demikian juga waqala, ini sumpah dengan menggunakan kata aliyah. Disebutkan di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 226. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim, dan orang-orang yang bersumpah terhadap istri-istri mereka. Di sini akan kita bahas sedikit tentang masalah yang berkaitan dengan ila. Ya, di dalam fikih itu ada istilah ila disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di sini. Liladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, menggunakan kalimat adiyah al-ila. Ini sumpah. Ini sumpah dengan menggunakan lafaz yang lain selain qasamun tadi, yaitu ila. Dan orang-orang yang dia itu bersumpah terhadap istri-istrinya, disebutkan oleh Ibnu Katsir al-ila al-halq. Fa idza halafa ar-rajul alla yujami zawjatahu muddatan. Ini ke dalam fikih itu disebutkan tentang ila di sini, dasarnya surat Al-Baqarah ini. Apabila seorang laki-laki dia tidak ingin untuk mendatangi istrinya mudatan dalam suatu waktu, ini namanya ilah. Ada seorang pamannya, dia mengatakan, demi Allah aku tidak akan mendatangi engkau satu bulan. Itu terjadi bahkan dialami oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Ini ilah. Kemudian hukumnya adalah tarabusu arba'ati asyur. Hendaknya dia menunggu 4 bulan. Fa'in fa'u fa'inallahu ghafurur rahim. Apabila dia kembali dalam tenggang waktu 4 bulan itu, dia kemudian kembali ke istrinya lagi, dia sudah mengatakan, aku tidak akan mendatangi engkau, umpamanya tidak menjimai engkau selama 1 bulan. Maka ditunggu di sini, ya, setelah dia mengatakan 1 bulan aku tidak akan mendatangi kamu, maka ditunggu di sini selama 4 bulan. Kalau kemudian dia berubah pikiran kembali ke istrinya, ya, fa inna Allah ghafurur rahim, sungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Pengasih. Kembali lagi sebagai istrinya. Wa in azamu talak, kalau kemudian dia ingin untuk menceraikan. Fa inna Allah samiun alim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi dia diputuskan di situ oleh hakim. Setelah 4 bulan berjalan, ya, dia tidak mendatangi istrinya. Dia mengatakan, "Suatu bulan aku tidak akan mendatangi kamu." Ditunggu sampai 4 bulan, ternyata dia memang tidak kembali, maka di sini hakim memutuskan kamu kembali ke istrimu atau kamu menceraikannya. Demikian. Jadi di sini disebutkan fa'in azamu talak, kalau ternyata dia akhirnya ingin untuk mencerai istrinya, maka terjadi di situ perceraian. Disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir, fala yakhlu imma ayyakuna aqal min arba'ati ashur aw aktsar minha, maka tidak bisa lepas kecuali kurang dari 4 bulan atau lebih banyak. Fa in kanat aqal, kalau kemudian lebih sedikit dari 4 bulan, falahu ayantadhiru inqita mudah, maka hendaknya dia menunggu selesainya waktu yang dia telah putuskan. Ya, 4 bulan, 3 bulan atau semisalnya. Tsumma yujami imra'atahu, kemudian mendatangi istrinya. Wa 'alaiha an tasbir. Dan istrinya itu bersabar, karena dia sudah mengatakan, aku akan tidak mendatangi kamu umpamanya 2 bulan atau semisalnya. Sudah, ya, menunggu sampai 2 bulan itu selesai, dan kemudian tidak boleh mendatangi. Walaysalaha mutalabat tahu bil fai'ah, maka tidak ada untuk perempuan ini meminta agar suaminya kembali bihadal mudah, di waktu ini, karena sudah bersumpah dia, suaminya ini tidak akan mendatangi dia. Wahada kama sabata fi sahihaini an Aisyah, dan ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ala min nisaihi syahrun, Nabi waktu itu melakukan ilah, bersumpah, ya, untuk tidak mendatangi istrinya 1 bulan. Fanazala, kemudian Nabi pun mendatangi litis wa isrin, di waktu yang 29. Waktu itu para, ya, ini istri-istri Nabi pun merasa kaget. Nabi waktu itu melakukan ilah 1 bulan, tetapi setelah selesai 29 mendatangi istrinya. Waqala, tapi Nabi mengatakan asyahru tis'u wa isrun, 1 bulan itu 29. Yani 1 bulan itu bisa berarti 29, bisa berarti 30. Ini diantara dalilnya. Jadi seseorang apabila dia sudah bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya umpamanya selama 2 bulan, ya hendaknya menunggu. Hendaknya dia itu menunggu, istrinya menunggu. Kemudian walihada qala lil ladzina yu'luna min nisa'ihim, oleh karena itu turunlah ayat ini. Ay yahlifuna ala tarkil jima' min nisa'ihim. Dia bersumpah untuk meninggalkan jima terhadap istri-istrinya. Fi dalalatun ala anna al-ilah yahtasu bi zaujat dunal ima. Di sini juga menjadi dalil bahwa ilah itu itu khusus untuk istri-istri dan bukan budak-budak. Kemudian fa'in fa'u, apabila mereka kembali, ay rajau ila ma kanu alaih, kembali kepada pernikahan yang awal. Bahwa kinayah anil jima, yaitu kinayah dari kalimat jima. Disebutkan di situ kalau kemudian dia akhirnya kembali dan tidak kemudian melepaskan istrinya, jumhur berpendapat tetap dia membayar kafarah. Ya, sudah bersumpah dia. Ini sudah bersumpah aku tidak akan mendatangi istriku 1 bulan. Ternyata dia akhirnya ingin kembali ke istrinya, maka dia membayar kafarah. Dia membayar kafarah dengan bayar dengan puasa 3 hari. Fa kafaratuhu it'amu asrati masakin. Ini kafarahnya sumpah itu dengan beri makan 10 orang miskin. Dulu biasa ketika di Yaman itu, karena orang Arab memang banyak dia bersumpah. Banyak, ya ini bersumpah tidak akan masuk rumah orang itu. Bersumpah tidak akan, ya ini mendatangi orang itu. Artinya semisalnya. Oleh karena itu, kadang kita, ini sebagian penuntut ilmu itu mendapatkan undangan untuk makan di rumah orang ini atau orang yang satu lagi untuk membayar kafarah denda dia telah bersumpah. Ya, kafarah atau itamu asrati masakin au kiswatuhum atau demikian memberikan pakaian au tahriru raqabah atau memerdekakan budak atau untuk dia apa? Salah satu ayam antasuma salah satu ayam untuk berpuasa 3 hari. Ini suruh memilih dia. Ini demikian, ya ini diantara lafaz yang digunakan untuk menunjukkan sumpah, yaitu aliyah. Kemudian berikutnya oleh Syaikh Utsaimin sebutkan lafaz yang lain adalah dengan menggunakan aiman. Di antaranya dalam Al-Qur'an disebutkan la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum kalian dengan lagu, lagu itu main-main di dalam sumpah-sumpah kalian. Walaka yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, akan tetapi diambil dengan apa yang hati kalian itu sudah berniat. Ya, di antara lafaz-lafaz sebutkan dalam yakni Sahih Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan karena ini ayat nomor yakni 225. Di situ disebutkan oleh Aisyah bagaimana itu sumpah yang dia itu berupa lahu, ya ini permainan seperti seorang yang berbicara di rumahnya dengan keluarganya umpamanya wonglohi, wabonglohi, demikian juga bala dan semisalnya. Ini ucapan-ucapan yang tidak timbul dengan keinginan yang keras. Walaupun kita sudah membahas tidak boleh seorang itu banyak bersumpah, tapi demikian disebutkan. Bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari di antara mereka mengucapkan walata waluzza, demi Lata, demi Uzza, yakni sesembahan-sembahan mereka, patung-patung mereka itu. Maka di situ disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mengucapkan seperti itu, demi Lata, demi Uzza, kafaranya adalah dia mengucapkan la ilaha illallah. Hendaknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia telah melakukan dosa dan mengucapkan sumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum terhadap sumpah-sumpah yang dia itu muncul dari apa? Dari tidak keseriusan demikian. Walaupun kalau kemudian banyak sumpah seseorang itu menunjukkan apa kurangnya tauhid dia. Tetapi yang dihukum itu yang kemudian muncul padanya kafaroh, denda dan sebagainya apabila muncul dari niat yang benar-benar dia itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan sumpah itu dengan menggunakan lafaz halq. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan kalian agar kalian itu ridho. Ini menggunakan kalimat apa? Hal. Adapun dengan menggunakan kalimat qasamun di antaranya tadi. Demikian juga ayat wa aqsamu billahi jahda imanihim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah mereka yang benar-benar. Ini di antara lafaz-lafaz yang digunakan untuk menggunakan dengan menggunakan apa? Berbagai kosakata. Ini bisa berupa sumpah itu dengan menggunakan aliyah ataupun halfun atau kosamun ya ataupun yaminun. Kemudian disebutkan di sini oleh beliau hadis Junub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sebelum kita membahas masalah ini, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin bahwa bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, ini di situ ada al-iqsam Allah. Demikian juga al-iqsam billah. Al-iqsam billah ini bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas sekarang ini al-iqsam ala dengan menggunakan huruf jar ala. Kalau tadi dengan bi, dengan ba, dengan nama Allah ya. Demikian juga lafaz yang lain selain dengan menggunakan ba dengan wa, wallahi ya. Demi Allah juga maknanya. Demikian juga taullahi. Ini demi Allah juga maknanya. Adapun pembahasan kita di sini al-iqsam Allah, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mana bersumpah atas nama Allah, kalau bersumpah dengan nama Allah jelas. Ya, demi Allah, ya. Demikian juga wallah atau taullah. disebut dengan. Kalau di sini atas. Dikatakan oleh beliau al-iksan ala Allah. Keraskan. Ini al-iksan ala Allah yang disebutkan oleh beliau di sini. Jadi bersumpah atas nama Allah itu antah liba ala Allah ayyaf ala. Bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala, jadi atas nama Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah melakukan. Autahlifa alaihi alla yaqal, atau bersumpah atas nama Allah untuk Allah tidak melakukan. Seperti apa ini? Seperti umpamanya nanti disebutkan hadis, ya, sebuah hadis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dua orang yang bersaudara. Yang satunya dia banyak bermaksiat, yang satunya banyak beribadah. Kemudian orang yang bermaksiat ini dijumpai oleh saudaranya banyak beribadah ini melakukan kemaksiatan. Kemudian orang yang sering beribadah ini dia mengatakan demi Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Ya, ini makna yang kita sekarang bahas. Al-Iqsam Allah. Bersumpah atas nama Allah SWT bahwa Allah akan melakukan ini atau tidak melakukan ini. Seperti ini, ya, seperti ini ada perinciannya. Adapun kita bahas sekarang ini, itu tidak boleh. Dia mendahului Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kesombongan diri dia. Ya, atau meremehkan saudara dia itu. Demi Allah bahwa Allah tidak akan mengampuni kamu. Demi Allah bahwa Allah akan masukkan kamu ke dalam neraka, ya, seperti itu. Maka ini kita bahas, seperti ini tidak boleh. Bahkan bisa-bisa membuat amalan dia itu hilang semua. Dia masuk dalam neraka. Oleh karena itu dibahas ulang pembahasan ini. Jadi al-iqsam ala Allah, yakni bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melakukan ini atau tidak melakukan ini. Mithlu wallahi la yaf'alanna Allah kadza. Ini seperti kalimat demi Allah, Allah akan melakukan demikian. Atau Allah tidak akan melakukan demikian. Kemudian sekarang dibahas. Setelah tadi kita menyebutkan mana al-iqsam Allah, sekarang berikutnya akan dibahas adalah hukumnya. Oleh karena itu sekarang tidak ditetapkan, ya, tidak ditetapkan di sini tentang apa? Tentang boleh atau tidak boleh atau biasa saja. Disebutkan, ya, bisa ditulis, wal qasamu 'ala Allah yang qasimu ila aqsam. Bersumpah atas nama Allah itu terbagi menjadi beberapa. Al-awal yang pertama adalah yang dia itu boleh-boleh saja. Yang pertama yang dia itu boleh. Ayaqsima alama akhbarallahu bihi wa rasuluhu min nafyin aw itsbat. Bersumpah atas nama Allah terhadap sesuatu yang Allah kabarkan atau rasulnya kabarkan dari peniadaan ataupun penetapan. Fa hadza la ba'sa bi, maka ini tidak mengapa. Jadi dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Allah kabarkan. Seperti apa ini? Ya, jadi kalau mengkabarkan sesuatu, bersumpah atas nama Allah mengkabarkan sesuatu yang Allah telah kabarkan, maka ini boleh. Seperti kalimat, ya, ini umpamanya seperti demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Benar. Karena Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an. Ini kalimat demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Ini mana al-iqsam Allah. Seperti kalimat wallahi la yaghfirullah man asyraka bihi, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukannya melakukan kesyirikan. Ini sebenarnya mengabarkan sesuatu yang Allah kabarkan. Demikian juga wallahi la yasbahanna Allah nabiyahu fil khalq yaumil qiyamah, demi Allah, Allah akan memberikan syafaat kepada nabinya terhadap makhluk-makhluknya pada hari kiamat. Yani Allah SWT nanti akan memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat terhadap umatnya. Ini juga, ini kita cuma sekedar mengkabarkan dengan mengatakan kalimat Allah. Yang kedua, dan ini adalah boleh juga. Ini bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melakukan ini dan itu. Ya. Hampir mirip dengan yang ketiga nanti. Hampir mirip dengan hadis yang dibawakan ini. Hampir mirip. Tetapi munculnya dari apa? Munculnya dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan melakukan ini dan itu, dan munculnya itu bukan dari kesombongan. Demikian juga tidak muncul dari mendahului Allah Subhanahu wa taala. Tapi muncul dari apa? Husnudzon. Berbaik sangka, demikian juga yakin. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini boleh. Ya, jadi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dia. Kemudian di sini atani ayat sima ala rabbihi li quwwati raja'i. Bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya harapan dia. Wa husnudzon bi rabbihi, demikian juga bagusnya persangkaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahasa jaizun, maka ini boleh. Lekrari Nabi SAW, karena Nabi membiarkan waktu itu ketika ada seorang sahabat, ya, yaitu pamannya Anas bin Malik, yakni Sabranu, sebutkan bahwa itu namanya Anas bin Nadr. Ya, yakni sumpah yang diucapkan oleh Anas bin Nadr. Waktu itu disebutkan dalam Sahih Bukhari ketika dia punya saudara namanya Rubaiyah binti Nadr. Ya, dia ini adalah bininya Anas bin Malik. Waktu itu Rubaiyah ini dia apa? Dia mematahkan gigi seseorang. Dan biasanya di situ ada kisos di dalam agama Islam, dalam syariat kita di situ ada kisos. Bukan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah tetapkan qisas di dalam pembunuhan. Dalam ayat yang lain, an-nafsu bil nafsi wal 'ayna bil 'ayni wa sinna bi sinni, jiwa dengan jiwa. Kalau ada orang bunuh, maka di situ apa? Maka di qisas. Orang yang bunuh itu dibunuh oleh keluarga orang yang dibunuh. Demikian juga wasinna di sini, gigi dengan gigi. Kalau ada orang mematahkan gigi, maka dituntut balik, atau kemudian dikisos, giginya juga dipatahkan. Walain bilain, demikian juga mata dengan mata. Maka waktu itu disebutkan Rubaiyah ini orang perempuan, dia mematahkan gigi orang lain. Maka kemudian oleh keluarga orang tersebut meminta untuk apa? Dikisos. Giginya juga diapa? Dipatahkan juga gantian. Karena dalam syariat kita seperti itu. Ya, kemudian dikisos. Kecuali kalau kemudian dimaafkan. Maka kemudian keluarga orang yang dipatahkan giginya itu tidak mau memaafkan. Pokoknya kita harus meminta kisos. Gigi orang itu juga dipatahkan. Dan tidak boleh lebih. Maka waktu itu Anas bin Nadir ini mengatakan, hina maka sorat janiyah jariyah guna ansor. Ketika ada perempuan ansor itu giginya juga dipatahkan. Maka dia mengatakan waktu itu di hadapan Nabi SAW, atuksaru saniyah tarrabi wallahi ya Rasulullah la tuksar saniyah tarrabi. Dia mengatakan demi Allah wahai Rasulullah, tidak akan dipatahkan gigi dari Rubaiyah. Dia mengatakan demi Allah, demi Allah tidak akan dipatahkan gigi dia. Kalimat seperti ini Nabi membiarkan, dan akhirnya ternyata apa? Allah menjadikan hati dari keluarga orang yang dipatahkan giginya itu menerima untuk memaafkan dan membayar denda. Ini demikian. Yang menjadi perhatian kita di sini adalah apa? Bahwa seorang boleh mengatakan kalimat itu karena yakin. Kalau muncul dari keyakinan, demi Allah. Waktu itu disebutkan dalam kisahnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika orang-orang Tatar, ya orang Tatar itu orang yang dari kerajaan Cina disebutkan waktu itu, dalam budaya Bani Hanyan itu termasuk kejadian yang paling menyedihkan yang dialami oleh kaum muslimin. Ketika waktu itu Tatar menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin, sampai di Irak waktu itu sungai itu berubah menjadi apa? Warnanya berubah menjadi merah karena darah yang dimuntahkan di sungai itu. Kemudian juga disebutkan bahkan di beberapa sungai itu sampai menjadi hitam. Karena apa? Karena buku-buku yang diperpustakakan itu dimasukkan dalam sungai. Sampai berubah sungai itu menjadi apa? Menjadi hitam dengan tinta itu. Kemudian dibunuh berjuta-juta orang yang ada di pikiran itu. Ya, demikian sampai dan ini menunjukkan Islam yang sangat lemah waktu itu. Dipermainkan, bahkan waktu itu orang-orang yang ambil dibelah perutnya. Waktu itu mereka menyerang orang-orang Cina ini sampai ke Jam. Jam itu daerah Suriah. Yang di situ Syaikhul Islam Muhammad yang tinggal di situ. Karena semua daerah-daerah Islam telah dikuasai oleh Tatar, itu adalah sejarah paling menyedihkan. Sejarah paling menyedihkan. Bahkan sebelum itu terjadi persekongkolan, pengkhianatan orang-orang Cina terhadap kaum Muslimin. Maka waktu itu ketika sudah masuk di Syam, di Suriah, maka Syaikhul Islam Muhammad yang beliau dia akan dipenjara. Kemudian karena terjadi peperangan itu beliau keluar, dikeluarkan untuk memimpin pasukan untuk menghadapi orang-orang Tatar ini. Orang Tatar di Bistan ini seperti kabilah atau suku-suku yang ada di Cina, raja di Cina itu. Waktu itu ketika dia memimpin pasukan itu, dia mengatakan, wallahi demi Allah kita tidak akan dikalahkan. Demi Allah kita tidak akan dikalahkan. Ya, di sini ucapan benar-benar seperti ini, mengucapkan demi Allah. Waktu itu orang-orang sekitar yang dari mulut-mulutnya mengatakan, "Kul insya Allah, katakan insya Allah." Ini ucapan insya Allah kalau Allah kendati. Maka disebutkan oleh para ulama, ya, beliau mengucapkan kalimat ini itu karena yakin. Karena di situ ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak mungkin semua dari negeri kaum muslimin itu dikalahkan. Tidak mungkin kemudian negeri kaum muslimin semuanya dihancurkan. Karena waktu itu tidak ada yang tersisa kecuali negeri Syam. Semuanya sudah dikalahkan oleh orang-orang Tatar, Irak, kemudian juga ini kemudian sekitar Hijaz dan sebagainya sudah. Jadi tidak bisa menghadapi orang-orang Tatar ini. Tapi mereka belum masuk ke Suriah. Dan waktu itu ketika beliau orang Islam dipasukan, beliau yakin bahwa tidak mungkin untuk dikalahkan. Karena ini menyebutkan tidak akan kemudian semua negeri kaum muslimin itu dikalahkan. Yang tersisa cuma Suriah. Maka ketika dia disuruh mengucapkan insya Allah, yaitu insya Allah para Allah mendaki, dia mengucapkan insya Allah itu apa? Insya Allah karena apa? Tahak kupon. Ya, memang benar-benar yakin mengucapkan insya Allah itu karena yakin, bukan karena ragu-ragu atau yang semisalnya. Ini demikian juga di sini. Di sini Syaikhul Islam Nazir dia mengatakan demi Allah, gigi dia itu tidak akan dipatahkan. Bukan berarti dia ingin menggauli Allah Subhanahu wa Taala atau kemudian karena sombong dan sebagainya, tidak. Karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Taala bahwa tidak mungkin kemudian dipatahkan, tidak akan kemudian dipisah. Kemudian, maka ini muncul dari apa? Dari harapan kepada Allah Subhanahu wa Taala, kemudian yakinnya dengan ini kesungguhan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa Taala, maka ini boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, ya, disebutkan dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Quran lain juga. Inna min ibadillah, inna min ibadillah, man lau aksama Allah la jarum. Sesungguhnya ada dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala, kalau dia itu bersumpah atas nama Allah akan dibenarkan. Ada di situ hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala, kalau dia itu bersumpah dengan nama Allah akan terjadi ini. Ya, maka terjadi. Demikian. Ini ada kata Quran lain. Inna min ibadillah man lau aksama Allah la jarum. Sesungguhnya dari hamba-hamba Allah itu ada orang-orang yang dihitung kalau bersumpah atas nama Allah itu akan terjadi. La jarum, Allah akan laksanakan. Demikian. Demikian juga di sebuah jawa ini. Karena dari Nabi sebuah juga Rubba as'ar Matemhu bin abwa lau aksama Allah la jarum. Kadang-kadang ada orang yang dia itu rambutnya gembel, rambutnya itu ini acak-acakan, ya, madhu bil abwab, ditolak di muka pintu karena dia itu rendah, orang ini tidak ada yang nilainya di hadapan manusia. Karena bagaimana kita ketahui tujuan manusia di zaman sekarang ini apa? Harta. Kalau dia orang tidak punya uang, diremehkan. Maka Nabi menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa itu ada orang yang dia itu rambutnya as-as, yakni tidak teratur. Rambutnya istilah kita yang rambut gembel, tidak punya uang, hartanya sedikit, ya kan? Mahfuz bil abwab, kalau minta izin tidak diizinkan. Bahkan di antara mereka ini kalau minta menikah tidak diizinkan karena tidak ada harganya. Kalau kemudian dia itu bersumpah atas nama Allah, la abadahu, maka Allah SWT akan melaksanakan. Ada. Ya. Karena Allah SWT yang paling mulia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Disebutkan di dalam beberapa kisah ya, pernah disebutkan. Jadi Malik bin Dinar waktu itu menyebutkan, walaupun dibicarakan sanadnya waktu itu, ini ada waktu itu seorang yang hitam, perutnya besar. Ya. Hanya orang meremehkan semua. Dan waktu itu di negeri Basrah, jadi di negeri salah satu kota yang ada di Irak, terjadi apa? Terjadi pateklik, tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Kemudian waktu itu orang-orang negeri itu masuk ke masjid Jamik berdoa pada Allah, melakukan salat istisqa. Ya, tidak dikabulkan. Demikian juga rajanya, pemerintahnya, khalifahnya waktu itu memimpin orang untuk melakukan salat istisqa, tidak turun hujan. Maka waktu itu Malik bin Dinar memasuki suatu masjid. Ya, setelah semua orang kampung melakukan doa-doa tidak diizinkan, karena tidak turun hujan. Maka waktu itu ada orang yang budak ini tadi, ternyata dia seorang budak hitam, kemudian perutnya besar. Waktu itu disebutkan dia itu tidak laku, dijual tidak laku. Ini pokoknya dia tidak ada nilainya. Kemudian dia masuk masjid Basrah. Kemudian dia melihat ke kanan dan ke kiri, tidak ada orang sedikit pun. Padahal di situ ada Malik bin Dinar, seorang ulama yang saleh, memperhatikan orang tersebut. Tiba-tiba dia mengangkat tangan, jadi dia datang Allah SWT. Kemudian meminta kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan. Waktu itu juga langsung turun hujan. Ya, waktu itu juga langsung turun hujan. Ini demikian disebutkan. Kemudian juga di zaman Nabi SAW waktu itu terjadi kata-kata itu tidak ada hujan. Kemudian waktu itu Nabi diminta oleh sahabat ketika apa? Ketika sholat Jumat waktu itu. Ketika sholat Jumat minta hujan. Jadi minta kepada Nabi agar berdoa sholat istisqa, minta hujan untuk menurunkan hujan. Maka waktu itu Nabi langsung berdoa, Allahumma ajizna, Allahumma ajizna, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan. Belum selesai waktu itu langsung turun hujan. Itu di zaman Nabi SAW langsung turun hujan. Jadi demikian. Di sini yang kedua, boleh seseorang mengucapkan demi Allah bahwa Allah akan melakukan ini dan itu. Dan itu muncul dari apa? Dari khusnudzon. Demikian juga dikuati rojai, kuatnya harapan dia kepada Allah SWT. Ini boleh. Adapun yang ketiga, ini yang tidak boleh. Ya, ini yang tidak boleh, yang ini kita bahas. Itu apa? Al-Qidmu Talis, jenis yang ketiga adalah ayyakun al-hamillahu. Yang muncul dari dia mengucapkan itu, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni orang itu. Demi Allah, Allah akan masuk orang itu ke dalam neraka. Muncul dari kalimat apa semua di sini? Yang muncul dari anil ijab bin nafs, sombong, takjub, merasa bangga dengan diri dia. Wa tahajjas fadlillah, tahajjur fadlillah, membatasi keutamaan Allah SWT. Maka ini tidak boleh. Maka inilah yang akan kita sebutkan di sini oleh beliau. Disebutkan di sini oleh beliau hadis Jundub bin Abdillah. Yang menemukan hujan jenis yang ketiga ini, Al-Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, bukan di situ, di dalam buku. Jadi sahabat Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah. Waktu itu kami menyebutkan kisah yang terjadi di antara dua orang. Yang ini menunjukkan pada kita kalau kita tidak boleh merendahkan saudara kita, walaupun bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan kita, demikian juga bagaimanapun keadaan orang tersebut, tidak boleh kita merendahkan satu dengan yang lain. Maka waktu disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah SWT berkata seorang laki-laki, wallahi demi Allah, la yaghfirullah li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni untuk orang itu. Faqala Allah azza wa jalla, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala, man dzal ladzi yata'alla alayya, siapa orang yang dia itu bersumpah atas namaku, alla aghfiru li fulan, untuk aku tidak mengampuni orang itu. Jadi dia bersumpah, sombong dia, bahwa saudara itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah SWT mengatakan, ini kekuatanku lagi, sesungguhnya aku telah mengampuni orang itu. Aku telah ampuni dia. Wa ahbattu amalak, dan aku menghancurkan, menghilangkan, membuang amalanmu. Walaupun dia adalah orang-orang yang soleh, karena dia orang yang sombong. Karena termasuk sebenarnya Syekh Utsaimin, termasuk dari rukun ibadah itu adalah al-khudu' wa tadallul. Merendahkan diri di hadapan Allah SWT. Demikian juga tunduk kepada Allah SWT. Di sini dia tidak. Seakan-akan dia yakni yang memberikan keutamaan, mendahului Allah SWT. Jadi rukun dari ibadah itu dia tidak punya. Rukun itu sesuatu kalau kemudian ditinggalkan tidak ada manfaatnya. Walaupun sholat, walaupun puasa, tapi amalan yang dia lakukan itu adalah dari mutu dan kesombongan. Bukan mutu dari merendahkan diri kepada Allah SWT. Ini bahkan dia mungkin merasa mempunyai apa? Man, mempunyai keutamaan terhadap Allah SWT. Aku sudah beribadah kepada Engkau. Maka Engkau mempunyai hutang kepadaku. Atau semisalnya. Maka ini tidak boleh. Karena di antara rukun dari ibadah itu al-khudu' wa tadallul. Tunduk, demikian juga menyerahkan diri kepada Allah SWT. Puasanya memang karena Allah SWT. Ya, bukan berarti nanti aku mempunyai keutamaan terhadap Allah. Aku mempunyai hutang budi kepada Allah SWT. Allah SWT. Ya, ini demikian disebutkan. Roh Muslim. Bukan lima Muslim. Wati hadis Abu Hurairah. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Berandu. Anal qa'il rajulun abid. Orang yang mengucapkan ini ternyata orang yang jadi suka beribadah. Suka beribadah. Tetapi kemudian muncul pada diri dia itu apa? Kesombongan. Kesombong. Dan karena itu kita sebutkan bagaimana Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran ada tiga jenis manusia yang Allah berikan keutamaan. Tuma Allah SWT kita berarti nasofena menibadina. Kemudian kami wariskan surga. Jadi kami wariskan di sini kita terhadap hamba-hamba yang kami pilih. Allah pilih tiga jenis manusia. Kami dolim-dolim melihat nafsi di antara mereka. Ada yang menggerini jiwanya. Orang muslim juga kami banyak maksiatnya. Kadang-kadang melakukan perintah, kadang-kadang meninggalkan perintah Allah SWT. Dolim melihat nafsi, tapi mereka seorang muslim mendapat keutamaan. Kami memuktasid di antara mereka ada yang sederhana. Sederhana dia melakukan perintah, tapi yang sunnah-sunnah sedang dilakukan. Puasa sunnah, demikian juga salat malam, sedekah, jangan dia lakukan. Tetapi yang wajib-wajib dia lakukan. Yang wajib-wajib dia lakukan. Muktasid ini namanya, sederhana dia. Ya. Faminhum muktasid wa minhum sabiqun bil khairat. Jenis yang ketiga di antara mereka itu sabiq, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mendahului saudara-saudaranya. Melaksanakan yang wajib-wajib juga. Ya, demikian juga yang sunah-sunah. Bahkan dia adalah wali-wali Allah SWT, kekasih-kekasih Allah SWT. Setelah menyelesaikan yang wajib, maka dia naik lagi. Ini menyelesaikan yang sunnah-sunnah, melaksanakan yang sunnah-sunnah. Maka di sini disebutkan Allah SWT bagaimana? Waminum dolimun nafsi, waminum muqtasid, waminum sahbi mobil khairat, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Mereka mendahului saudara-saudaranya. Jauh mungkin meninggalkan saudara-saudara yang masih berkelimang dengan kemaksiatan atau yang sederhana, ya, melakukan yang wajib-wajib, hatinya itu dekat dengan masjid, setiap ada azan langsung menuju masjid, setiap di situ dianjurkan kebaikan, dia mendahului saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana Allah sebutkan dengan lafaz setelah itu biiznillah, dengan izin Allah SWT. Bukan dalam tafsir As-Sa'di dan yang lainnya. Di sini ada apa? Ada isyarat bahwa mereka itu melakukan keutamaan ini, mendahului saudaranya, melakukan amalan soleh itu dengan izin Allah SWT. Supaya tidak timbul pada hati mereka itu takjub, sombong terhadap amalan yang mereka lakukan. Jadi kalau kita perhatikan demikian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Bahwa di sini Allah SWT yani dengan mengucapkan biiznillah, yani agar kemudian tidak muncul di situ apa bisikan setan berikutnya yang bahkan lebih berat, lebih berbahaya, ya, karena rajin beribadah, karena ini dan itu, akhirnya malah sombong meremehkan saudara-saudaranya, menyombongkan diri, ya, merasa dia yang paling berhak untuk mendapatkan surga Allah SWT, bahkan menghukumi orang, kamu akan masuk neraka, ini dan itu. Jadi di situ dipotong oleh Allah SWT untuk kemudian ada pada diri dia itu rasa sombong. Karena semua itu dengan izin Allah SWT, dengan taufik Allah SWT. Jadi bukan di sini oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa orang yang mengucapkan itu adalah orang yang ternyata rajin beribadah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, takallama bil kalimatin, takallama bi kalimatin, dia telah mengucapkan dengan suatu kata, dengan suatu kalimat, au baqat dunyahu wa akhiratuhu, yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Ucapan yang seperti itu ternyata menghancurkan dunia dan akhiratnya. Inilah yang tidak boleh. Seorang mengatakan demi Allah, Allah SWT tidak akan mengampuni kamu atau mengampuni dia dan sebagainya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, sebutkan dalam Fathul Majid, dari Syaikh Abdurrahman bin Hasan, dari hadis yang dibawa oleh Abu Dawud Ramadhan, dan juga dalam Sahih Musnad hadis ini, yang menjelaskan lebih lengkap kejadian yang tadi disebutkan. Wa Abu Dawud kisimani hikmah Imam Abu Dawud dengan sunan, sunannya sunan Abu Dawud. Wa hadzal lafdhu, dan lafadznya adalah ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan, kana rajulan fi bani Israil muta'at qayyim, adalah dua orang dari Bani Israel. Bani Israel ini keturunannya Israel. Israel itu Nabi Yakub, dari anak keturunan Nabi Yakub. Muta'a Toyeni, bersaudara dua orang ini. Bakana haduma yidrik, salah seorangnya itu berdosa. Wa'afar mustahid dan ibadah, yang satu lagi mustahid bersungguh-sungguh dalam hal ibadah. Bakana lehizalul mustahid yara'afar ala dar, maka terus-menerus seorang yang semangat ibadah ini melihat saudaranya itu berdosa dan berdosa, berdosa lagi, berdosa lagi. Fayaqulu, dia mengatakan, aksir, kamu kurang, ini kurang, kurang ibadahnya. Ya, bahwa dia jauh yang menanakan. Kemudian suatu saat dia lihat saudaranya itu melakukan dosa. Waqala lahu, aksir, kamu melakukan kekurangan, maksiat terus, mungkin istilahnya seperti itu. Waqala, maka orang ini mengatakan, hal ini warabbi, biarkan aku dengan Allah, biarkan. Ini urusanku. Ya, seakan-akan saudara ini tadi akan meremehkan dia juga mengawasi terus. Setiap gerakan dia lakukan itu apa? Dia awasi terus. Abu Isa alaiya rakiban, apa kamu itu diutus untuk mengawasi aku? Nah, ini sedikit-sedikit kamu maksiat, kamu maksiat seperti itu. Bapaklah, maka saudaranya ini mengucapkan kalimat, orang yang rajin ibadah ini mengatakan, Allah la yaghfirullah laka, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Dia sombong sampai mengatakan kalimat ini, kalimat yang membuat dia itu akhirnya amalannya hilang. Allah la yaghfirullah al-jannah, atau Allah tidak akan memasukkan kamu dalam surga. Waktu bidat arwah dua, kemudian arwah dua orang ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mati keduanya ini. Fasama'a inda rabbil alamin, kemudian keduanya pun berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala li hadzal mujtahid, maka Allah pun mengatakan kepada orang yang rajin ini, akunta bi aliman am taqwa, di sisiku, di hadapanku dalam keadaan lebih tahu, akunta ala alayya ma fi yadi qadiran, qadiran, apa kamu mampu, apa yang dia itu menjadi urusanku mampu padanya. Ya, ini seakan-akan Allah SWT mengatakan, apa kamu itu lebih berkuasa daripada aku. Wa qala lil mudhib, maka Allah pun mengatakan, memerintahkan kepada orang yang melakukan dosa ini tadi, idhab fatul jannah dirahmati, pergilah kamu masuk ke dalam surga dengan rahmatku. Dan Allah SWT akan memberi rahmat, dan kita tidak tahu mungkin orang menolak penasihatan itu kemudian minta ampun kepada Allah SWT dan belum mencabut nyawanya, atau mungkin segera dia bertobat kepada Allah SWT. Di sini yang dia mendapatkan keutamaan Allah di makam surga. Wafat dari awal, kemudian orang mengatakan yang ini tidak kuhi di mana, berkira kamu neraka. Ya, jadi berpilih bagian bersama dengan orang ini ke neraka. Jadi dibawa orang ini akhirnya masuk ke dalam neraka. Demikian, ya. Demikian sebutkan kisah yang lebih lengkap. Ini semua menunjukkan apa? Menunjukkan untuk kita tidak kemudian merasa sombong terhadap amalan yang kita lakukan, atau bahkan bertumpah atas nama Allah mengatakan bahwa orang ini akan mendapatkan kesengsaraan atau yang semisalnya. Kemudian sebutkan di masa ini, di sini ada beberapa permasalahan. Al-Ula yang pertama adalah ini dari apa yang dibicarakan tadi ada beberapa permasalahan. At-tahdzir minata'ani Allah, hati-hati, peringatan dari bersumpah atas nama Allah SWT. Jadi tidak boleh kemudian muncul dari rasa sombong atau yang semisalnya. Asalnya qaulun nar aqrabu ila hadina min shirabi na'lihi, keadaan bahwa neraka itu lebih dekat kepada kita semua daripada tali sendal kita. Itu ada hadis Nabi SAW. Ya, al-jannatu wan nar aqrabu ilaikum min shirabi na'lihum, surga dan neraka itu lebih dekat pada kalian itu daripada tali sendal kalian. Demikian juga kalau kita perhatikan. Ini tadi kalau kita perhatikan di sini bagaimana dengan ucapan sebentar ini tadi yang kecil yang diucapkan ternyata akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu lebih dekat daripada tali sendal kita. Bahkan datang di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga di situ ada hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu disebutkan oleh Imam Muslim dan Al-Tana dalam hadis yang dibawa oleh budak beliau, Halid. Halid Maula Utsman bin Affan. Ini pernah kita dengar di sini. Waktu disebutkan bahwa Halid memperhatikan Utsman bin Affan ketika beliau mengantarkan jenazah. Ketika jenazahnya itu masuk, dimasukkan ke dalam liang kubur yang lahat. Nah kemudian Utsman bin Affan menangis. Sampai disebutkan oleh Halid ini budaknya kata balas lehiatahu lehiatu sampai lehiat jenggotnya itu amat basah dengan air mata. Dia perhatikan waktu itu Khalifah Utsman bin Affan ketika menguburkan jenazah sampai apa, dan beliau meninggal ketika itu umurnya 80 tahun sebagai seorang khalifah yang dimanjakan umurnya. Maka waktu itu Bunda ini perhatikan ketika Utsman bin Affan menghadiri penguburan jenazah ini, ternyata dia menangis sampai apa? Sampai jenggotnya itu basah dengan air mata. Kemudian ditanya kenapa kau menangis, kemudian beliau mengatakan, di sini dibawakan oleh Imam Muslim, Ramadhanis. Maka beliau mengatakan, sami itu Rasulullah SAW yakul. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, Nabi seorang surat Nabi, melihat Nabi SAW dalam perjalanannya, dalam safarnya, tidak safar dan sebagainya. Maka waktu itu, dan Utsman bin Affan ini menikah dengan dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kedua-duanya meninggal, Ummu Kulthum dan dengan juga Ruqayyah. Meninggal kedua-duanya sampai dijuluki dengan Dunuraini, yang memiliki dua cahaya. Ya, dan meninggal kedua anak Nabi ini dan tidak diberikan keturunan. Dan waktu itu ketika Umar bin Khattab masuk ke dalam rumah Nabi, waktu itu tahan Nabi tersingkap. Nabi tidak menutupinya. Demikian juga Abu Bakar waktu itu masuk ke rumah Nabi, Nabi tidak menutup. Ini juga menjadi dalil bahwa tahan itu tidak termasuk dari aurat yang mughalladzah, tidak termasuk aurat yang besar. Karena aurat itu ada dua, aurat yang mughalladzah, aurat yang tidak boleh dilihat, yang kuat. Yang besar yaitu apa, kemaluan. Demikian juga yaitu kubul dan kubul. Ada yang yaitu muka apa yang ringan, di antaranya adalah paha. Tapi lebih pantas untuk kemudian kita menutupi. Waktu itu Nabi Muhammad SAW beliau tidak menutupinya. Ketika Abu Bakar dan Umar masuk, ketika Utsman bin Affan masuk, maka Nabi menutupi. Dan disebutkan waktu itu bahwa malaikat itu malu terhadap Utsman bin Affan atau Nabi. Dan waktu itu Utsman bin Affan beliau mendengar Nabi SAW mengucapkan. Oleh karena itu beliau sampai menangis tadi ketika apa? Ketika menguburkan jenazah. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasul SAW beliau mengatakan, al-qabru awalu manazil akhirah, faman najamiha faman badahu aisar. Sesungguhnya kuburan, alam kubur itu adalah pertama dari rentetan-rentetan hari akhir. Jadi alam kubur itu, ya, setelah kita hidup sekarang ini, ya, kemudian kalau kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk alam kubur, sudah itu. Itu adalah pertama dari rentetan alur-alur yang akan kita lewati dari hari kiamat itu. Paman najamin hal yang selamat di alam kubur, yang selamat di alam kubur, paman badalu esan, maka setelahnya mudah, sudah. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan sudah dekat. dekat antara surga dan neraka itu dengan kita. Kalau kemudian masuk ke dalam alam kubur, sudah. Kalau dia kemudian berhasil mendapatkan kenikmatan di alam kubur, tidak disiksa, setelahnya lebih mudah lagi. Setelahnya itu gampang. Mungkin nanti di padang mahsyar dia akan minum di situ haus, teladan Nabi SAW, tidak akan merasakan haus. Mungkin juga dia dengan keutamaan Allah SWT diberikan naungan, semuanya kepanasan. Maka di situ ada tujuh jenis manusia yang mendapatkan naungan Allah SWT. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin juga nanti ketika melewati shirath, masya Allah, seperti kilat, seperti petir, ada lagi seperti kuda. Ya, ada yang kemudian dia dalam keadaan merambat-rambat, ya, yang dia itu apa pelan-pelan. Mungkin di situ ada yang cepat sekali, seperti petir. Kalau kemudian dia sudah dalam keadaan selamat di alam kubur, maka setelahnya adalah kuda. Kalau kemudian dia hancur di alam kubur, disiksa oleh Allah SWT, setelahnya lebih berat lagi. Ya, setelahnya bukan lebih berat lagi. Jadi demikian. Jadi benar di sini beliau mengatakan bahwa surga dan neraka, bahwa neraka ini lebih dekat dari kita semua, melebihi kedua tali sendal kita. Ini tali sendal kita, shirath na'li. Ini tali sendalnya. Karena dulu itu tali sendal itu letaknya di antara ibham, antara ibu jari dengan jari yang lain. Kalau sekarang kita kan seringnya mungkin selop dan sebagainya. Tapi sandal di zaman Nabi itu, sebelum di sini, itu seperti sandal selalu itu. Ya, kalau kita tahu, itu sandal yang mungkin itu mempunyai talinya itu antara ibu jari dengan di antara ibu jari dengan jari-jari yang lain, dengan jari yang sebenarnya jari tengah. Ini demikian. Asal kita ada janda usul dalil. Yang ketiga, bahwa surga demikian juga lebih dekat daripada tali sendal kita. Ar-Rabi'ah yang keempat, fihi syai'un liqouli inna rijal la yatakallamu bil kalimah. Di situ termasuk penguat. Hadis tadi termasuk penguat dari hadis yang lain. Sesungguhnya seorang itu berbicara dengan suatu kata yang itu muncul padanya kemurkaan Allah SWT. Kemudian yang terakhir disebutkan di sini al-khamisah. Yang kelima, an-rajul, sesungguhnya seorang laki-laki itu qad yughfar lahu, kadang-kadang dia diampuni, bisa babi dengan suatu sebab, huwa min aqrabil umur ilaih, dengan sebab sesuatu yang paling dia benci. Di sini saya tadi mengatakan yang kelima ini seakan-akan tidak ada hubungannya. Yang kelima ini seakan-akan tidak ada hubungannya. Tapi dia mengatakan memang benar, kadang-kadang orang itu masuk surga dengan sebab apa? Dengan sebab sesuatu yang tidak dia sukai. Apa itu? Banyak dalam hadis, bahkan Al-Qur'an. Bukan dalam Al-Qur'an, bukan di kolom di sini. Allah menyebutkan kutiba 'alaikumul qital wa huwa kulluhu lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang. Kalau terjadi jihad, maka wajib. Wa huwa kulluhu lakum, dan itu kalian tidak sukai. Jadi kadang-kadang sesuatu yang kita tidak sukai itu menjadi sebab kita masuk dalam surga. Ya. Kemudian Allah menyebutkan bahasa wa asa antakalu syai'ah wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tidak suka sesuatu, ternyata itu lebih bagus bagi kalian. Ya. Wa asa antuhibu syai'ah wa huwa syarul lakum. Dan kadang kau suka sesuatu, ternyata itu jelek bagi kalian. Ya, berapa banyak orang punya harta yang berlimpah ruah, tapi tidak kita dapat dia di masjid. Atau dia gunakan harta dia miliki itu untuk amalan soleh, amalan jariah dan sebagainya. Bahkan untuk mungkin hal-hal yang dia berzina, ya, atau mungkin melakukan sesuatu yang menunjukkan kesombongan dia, demikian. Kadang-kadang engkau menyukai sesuatu dan itu jelek bagi kalian. Demikian juga selain jihad, kadang apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kadang berat, apalagi kalau orang tuanya itu adalah apa? Dalam keadaan sudah, yakni tidak bisa kemana-mana, berat saja tidak bisa dan sebagainya. Ya, kadang-kadang itu menjadi apa? Menjadi sebab masuk dalam surga. Ketika Nabi diminta izin oleh sahabat untuk berperang, maka Nabi mengatakan, apakah kamu punya dua orang tua? Dia mengatakan, iya. Babi ima bajahid, kepada bapak ibumu itu kamu berjihadlah. Ya, sebenarnya para ulama kadang-kadang ketika berbakti kepada kedua orang tua itu butuh jihad. Kadang lebih. Ya, karena apa? Kalau sudah tua, butuh kesabaran di situ membawanya. Ya, kadang malah sibuk, ada mungkin punya urusan, harus kemudian membawa dia ketika sakit. atau mungkin tidak bisa ini dan itu. Ya demikian. Jadi kadang-kadang menjadi sebab orang itu diampuni padanya apa? Hal-hal yang tidak dia sukai. Ternyata itu adalah menjadi sebab dia itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca buku berikutnya. Ready?